Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asyarihu hafidhahullahu ta'ala asyikh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala mengatakan al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, ma'na secara global hadith ini. ذكر هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين يقع في الشرك الأصغر حينما تصدر منه هذه الألفاظ التي ذكرها. Orang Yahudi ini menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagian kaum muslimin terjatuh ke dalam syirik kecil tatkala muncul dari mereka lafaz-lafaz ini yang beliau yang disebutkan olehnya. Zakaroha, ini fa'ilnya, dhamir mustatir taqdiruhu huwa, kembalinya kepada hadzal yahudiyyu. Fa'aqarrahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala i'tibariha min asy-syirki. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menetapkannya. Maksudnya menetapkannya di sini tidak mengingkarinya atas bahwa ia menganggap lafaz-lafaz tersebut termasuk kesyirikan. Wa arsyada ila isti'mali lafzil ba'idi min asy-syirki. Dan beliau alaihi salatu wassalam pun memberikan bimbingan kepada penggunaan lafaz yang jauh dari kesyirikan. Bi an yahlifu billahi, yaitu dengan bersumpah dengan nama Allah. Wa an ya'tifu masyi'atal 'abdi 'ala masyi'atillahi bi thumma, dan mengatafkan kehendak hamba kepada kehendak Allah dengan thumma. Allati hiya litartibi wattarahi, yang menunjukkan tertib, urutan dan tarahi. Tarahi yaitu ada jeda. Sebagaimana telah berlalu penjelasan tentang thumma. Litakuna masyiatul abdi nabi'atan lima tabi'atan, dalam cetakan ana nabi'atan, ini keliru ya kan. Itakuna masyiatul abdi tabi'atan limasyiatillahi, agar kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi bayana anna qawla masyaallah wa syi'ta syirkun, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan bahwasanya ucapan masyaallah wa syi'ta ini merupakan kesyirikan. Dan telah berlalu perincian, terkadang bisa masuk syirik kecil, terkadang bisa masuk syirik besar, yang membedakan i'tiqad, keyakinan. Dan telah berlalu perinciannya. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, anna qawla ma sya'allahu wa syi'ta walhalifa bighairillahi syirkun, bahwasanya ucapan masyaallah wa syi'ta dan bersumpah dengan selain nama Allah merupakan kesyirikan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam aqarra al-yahudiyya ala i'tibarihima min asy-syirki, karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam menetapkan, yaitu tidak mengingkari orang Yahudi tersebut atas bahwa ia menganggap keduanya termasuk kesyirikan. Atsaniyatu, yang kedua, ma'rifatul yahudi bisyirkil asghari, pengetahuan orang-orang Yahudi akan syirik kecil. Ma'ruf, Yahudi ini orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Lihatlah bagaimana ia memperingatkan kaum muslimin dari syirik kecil, sementara mereka sendiri terjatuh ke dalam syirkun akbar dengan menganggap bahwasanya Uzair anak Allah. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, fahmul insani idza kana lahu hawan. Pemahaman manusia apabila ia memiliki hawa nafsu. Ar-rabi'atu, yang keempat, qabulul haqqi mimman ja'a bihi wa in kana aduwan mukhalifan fid dini. Menerima kebenaran dari orang yang mendatangkannya, meskipun orang yang mendatangkan kebenaran tersebut menyelisihi, merupakan musuh yang menyelisihi di dalam agama. Lihatlah bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam menerima al-haq, meskipun al-haq itu datang dari orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin, yaitu orang Yahudi. Lalu bagaimana apabila kebenaran itu datangnya dari saudara kita kaum muslimin? Bagaimana apabila kebenaran tersebut datang dari kalangan Ahlus Sunnah Salafiyin? Tentunya lebih wajib lagi bagi kita untuk menerima kebenaran tersebut. Maka biasakan ya ikhwan, ketundukan kalbu terhadap kebenaran, penerimaan kalbu terhadap nasihat. Ini perkara yang butuh untuk dibiasakan dan dilatih. Karena iyadan billah, kita dapati orang-orang yang mereka memiliki ilmu tetapi sulit untuk menerima kebenaran, meskipun datangnya dari orang-orang yang berilmu pula. Maka ini adalah perkara yang senantiasa, sepantasnya senantiasa kita latih dalam diri kita, menerima nasihat. Walaupun terkadang datangnya dari orang yang lebih muda dari kita, orang yang mungkin ilmunya lebih sedikit daripada kita, menurut anggapan kita. Karena kebenaran wajib untuk diterima dari siapapun datangnya. Al-khamisatu, yang kelima, anna syirkal asghara la yukhriju minal millati. Bahwasanya syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. As-sadisatu, yang keenam, al-ibti'adu 'anil alfadhil mukhillati bil 'aqidati. Menjauh dari lafaz-lafaz yang bisa merusak akidah. Wastibdaluha bil alfadhil ba'idati 'an syirki billah. Dan menggantinya dengan lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan kepada Allah. As-sabi'atu, yang ketujuh, annal 'alima idza naha 'an syai'in fa innahu yubayyinul badila alladhi yughni 'anhu idza amkana. Bahwasanya orang yang berilmu apabila melarang dari sesuatu, maka sesungguhnya ia menjelaskan penggantinya yang bisa mencukupi darinya, dari perkara yang dilarang tersebut, apabila memungkinkan. Lihatlah bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam melarang ucapan Masya Allah wa syi'ta dan menggantinya dengan Masya Allah summa syi'ta. Melarang dari wal ka'bah dan menggantinya dengan wa rabbil ka'bah. Maka misalnya, contoh penerapan dan pengamalannya. Antum misalnya mengenal salah seorang dari kerabat atau teman yang masih bekerja di bank misalnya. Apakah dia sebagai satpamnya atau sebagai kasirnya, atau sebagai karyawan di bank tersebut. Kemudian antum nasihati, ya akhi, jangan antum bekerja di tempat seperti itu tempat riba. Sementara riba ini perkara yang keharamannya sangat besar di dalam Islam. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jal mengumumkan peperangan terhadap pelaku riba. Bukankah ini menunjukkan besarnya dosa tersebut? Nah, setelah antum jelaskan tentang tidak boleh bekerja di sana karena itu mimbab ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, maka kalau memungkinkan antum sarankan gantinya. Misalnya, kok dia ini kok punya kemampuan jual beli, punya bakat. Nah, antum sarankan, sudah antum ini aja, jual beli aja, dagang. Antum beli di sini harga murah, antum jual di sana dengan harga yang lebih. Atau antum lihat dia punya kemampuan beternak misalnya, antum sarankan, coba antum ternak ayam atau ternak kelinci atau ternak yang lain. Nah, nanti insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, ini prakteknya. Misalnya ketika melarang dari sesuatu, antum berupaya untuk mendatangkan gantinya. Al-thaminatu yang kedelapan, anna nahya ani syirki amun la yasluhu minhu syai'un. Bahwasanya larangan dari kesyirikan bersifat umum, tidak boleh sesuatu pun darinya. Hatta bil ka'bati, bahkan bersumpah dengan Ka'bah sekalipun. Allati hiya baitullahi fi ardihi, yang merupakan rumah Allah di buminya. Fa kaifa bi ghairiha, lalu bagaimana dengan selain Ka'bah? Bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah yang mulia saja tidak boleh, apalagi dengan makhluk-makhluk yang berada di bawah makhluk-makhluk yang mulia tersebut dari sisi kedudukannya. At-tasi'atu yang kesembilan, itsbatul masyiati lillahi, penetapan kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbatul masyiati lil 'abdi, dan penetapan kehendak bagi para hamba. Wa annaha tabi'atun li masyiatillahi, dan bahwasanya kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, walahu aidan 'an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan al-Imam An-Nasa'i rahimahullah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Qala aj'altani lillahi niddan bal masyaallah wahdahu, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah, bahkan ucapkanlah masyaallah wahdah. Hadis ini ya ikhwan dinilai sebagai hadis yang hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilatul ahaditsish shahihah dengan nomor hadis 139. Dan perhatikan bagaimana di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam menganjurkan untuk mengucapkan masyaallah wahdah, sementara dalam hadis yang sebelumnya Rasul alaihi salatu wasallam menganjurkan untuk mengatakan masyaallah tsumma syi'ta. Bagaimana menjamak dua hadis ini sebagaimana telah berlalu perinciannya. Yang disebutkan dalam hadis ini masyaallah wahdah, ini martabatul kamal. Ini yang paling sempurna atau yang sempurna. Adapun dalam hadis yang sebelumnya masyaallah tsumma syi'ta, ini martabatul jawaz. Ini yang boleh. Ada yang boleh, ada yang sempurna. Qala syarihu hafizahullahu taala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, walahu ay an-nasa'i, afwan, an-nasa'i, ya, karena ini menggantikan domir ha-nya fi mahalli jar. Aja'altani istifhamu ingkarin. Aja'altani ini pertanyaan dalam rangka pengingkaran. Niddan ay syarikan. Niddan yaitu sekutu. Al-ma'na ijmaliyu lil hadithi. Makna secara global hadith ini. Ankara sallallahu alaihi wasallam ala man atafa masyiatal rasuli ala masyiatillahi bil wawi. Rasul alaihi salatu wasallam mengingkari orang yang mengatafkan kehendak Rasul alaihi salatu wasallam dengan kehendak Allah. Terhadap kehendak Allah dengan huruf wawu. Masya'allahu wa syi'ta. Lima yaqtadihi hadal adfu minat tasbiyati bain Allahi wa bain al-makhluqi. Karena konsekuensi pengatafan ini berupa penyamaan antara Allah dengan makhluk. Wa'tabaru hadha min ittikhadhi syariki lillahi. Dan beliau alaihi salatu wasallam menganggap hal ini termasuk menjadikan sekutu bagi Allah. Thumma asnadal masyi'ata ilallahi wahdahu. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menyandarkan kehendak hanya kepada Allah semata. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna qawla ma sya'allahu wa syi'ta wa ma ashbaha hadha al-lafza min attikhadin niddi lillahi al-manhi anhu biqawlihi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bahwasanya ucapan ma sya'allahu wa syi'ta dan yang serupa dengan lafad ini termasuk menjadikan sekutu bagi Allah yang dilarang. Berdasarkan firman-Nya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ma yustafadu min al-hadith, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, an-nahyu an qawli ma sya'allahu wa syi'ta, larangan dari ucapan ma sya'allahu wa syi'ta, wa ma ashbahahu mimma fihi atfu masyiatil abdi ala masyiatillahi bil wawi wa ma ashbaha dhalika. Larangan dari ucapan masyaallah wa syi'tan yang serupa dengannya berupa lafaz-lafaz yang di dalamnya terdapat pengatofan kehendak hamba terhadap kehendak Allah dengan wawu dan lafaz-lafaz yang semisal dengannya. Al-thaniyatu yang kedua, anna man sawwal 'abda billahi walau fi syirkil asghari faqad ittakhadahu niddan lillahi. Bahwasanya barang siapa menyamakan seorang hamba kepada Allah meskipun dalam syirik kecil, maka sungguh ia telah menjadikan hamba tersebut sekutu bagi Allah. Al-thalithatu yang ketiga, inkarul munkari, mengingkari kemungkaran, di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengingkari ucapan orang tersebut. Rabi'ati yang keempat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hama himat tauhidi wa sadda turuq asy-syirki. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjaga perlindungan terhadap tauhid dan menutup jalan-jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.